Mudah-mudahan pada kajian hari ini kita bisa mengambil manfaat, faedah dan ilmu yang banyak, sehingga akan semakin bertambah wawasan kita di dalam berislam, di dalam memahami ajaran agama Islam yang kita cintai ini, dan semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada beliau yang terhormat Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah. Oh begitu. Ya. Yeah. Jadi insyaallah sekali lagi akan kita dengarkan kajian dari beliau Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah. Oleh karena itu kita harapkan kepada semua yang ada untuk memperhatikan apa-apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kemudian ya, bagi anak-anak, tolong bagi orang tuanya untuk menjaga supaya tidak begitu mengganggu jalannya acara kajian ini atau bedah buku ini. Sekali lagi, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan nanti ditulis di selembar kertas. Ya, apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan problematika hidup ini, berkaitan dengan agama, atau apa yang masih belum jelas disampaikan oleh beliau Ustadz Yazid hafizahullah, maka dimohon untuk menulis dalam selembar kertas. Jadi tidak langsung dengan apa namanya, pertanyaan langsung tidak, akan tapi adalah dengan selembar kertas ditulis. Oleh karena itu, kepada siapa-siapa yang ingin untuk menanyakan, ya diharapkan nanti menulis, nanti panitia akan mengambil pertanyaan-pertanyaan tersebut, atau nanti ya sudah tersedia kotak-kotak untuk mengisi apa namanya, untuk diisi pertanyaan. Kemudian ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, insyaallah kajian ini akan dimulai ya kurang lebih jam 9 ya menurut jadwal, sampai jam 10 lewat 10 itu untuk sesi pertama. Kemudian kita akan istirahat kurang lebih 10 menit sampai jam 10.20. Kemudian akan dilanjutkan sesi yang kedua, yaitu dari jam 10.20 sampai 11.15. Ini untuk sesi yang kedua. Kemudian baru dilanjutkan ya tanya jawab. Apabila ada apa pertanyaan-pertanyaan akan dijawab ya setelah kajian sesi kedua ini, yaitu dari jam 11.15 sampai kurang lebih jam 12. Apabila nanti ya memungkinkan, setelah itu kemudian azan, ya insyaallah akan dilanjutkan tanya jawab kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ini ya sekedar pemberitahuan sesuai dengan jadwal acara yang telah disusun oleh panitia. Oleh karena itu sekali lagi ya dimohon kepada semuanya saja untuk mendukung jalannya acara ini, termasuk ya anak-anak, tolong diperhatikan bagi orang tua supaya tidak mengganggu jalannya acara ini. Kemudian yang mempunyai HP itu jangan apa namanya membuat ya terganggunya acara ini. Itu ya sementara yang perlu sampaikan. Ya, kemudian selanjutnya kepada beliau yang kita hormati dan kita muliakan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafidhahullah, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh hadirin dan hadirat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmat diberikan waktu yang luang untuk talabul ilmi syar'i, dan nikmat yang lain yang banyak sekali yang kita wajib syukuri dan kita selalu memohon kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah untuk menjadi hamba yang bersyukur, yang seperti yang rutin kita baca setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwa kita di kampus masjidkan ya Allah agar kita mendapatkan ingin menuntut ilmu syar'i, yang kalau kita niatkan semata-mata karena Allah, Allah akan mudahkan jalan kita ke sorga. Wa man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Kemudian juga saya ingatkan bahwa kita datang ke tempat ini untuk mencari kebenaran. Karena itu berusaha bagaimana memahami apa yang disampaikan dari kajian ini, yang kita akan kaji buku ini, yaitu Mulia dengan Manhaj Salaf. Ini yang kita akan kaji insyaallah. Dan tidak seluruh bab kita akan bahas, ada beberapa bab saja yang mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya membahas kitab ini, ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yaitu mengapa kita bahas materi. Banyak kaum muslimin yang tidak tahu materi ini, karena banyak kaum muslimin yang tidak tahu. Ustaz, termasuk juga apa majelis ulama di Indonesia kepada kita. Jadi mereka bertanya kepada ahli apa salaf itu, karena memang yang tidak tahu banyak talabatul ilmu cukup sekali. Harus terus yang mulia yang diperintah. Karena ini merupakan manhaj yang berpegang dengan manhaj ini akan dimuliakan oleh Allah mulia. Maka yang pertama, karena banyak kaum muslimin yang tidak tahu. Yang kedua, ada di antara dai yang mengatakan bahwa cukup kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah saja, sebab hadisnya Nabi bersabda, kata mereka kan hadisnya Nabi bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara, Quran dan Sunnahku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kata mereka, Nabi menyebutkan dua, enggak ada kata-kata salaf. Dari mana datangnya kalimat itu? Kita katakan kepada mereka, dua ini Al-Quran dan Sunnah, betul wajib kita pegang. Dan kita pegang erat-erat. Tapi menurut pemahaman siapa? Pemahaman siapa? Kita tanya kepada mereka, pemahaman bapak, pemahaman ustaz, pemahaman kiai, pemahaman siapa? Kalau menurut pemahaman setiap orang, setiap kiai, setiap ustaz, setiap dai, berapa ribu pemahaman yang ada, akan terjadi kekacauan dan terjadi kerusakan dalam kita beragama kepada Allah SWT. Dan itu enggak mungkin. Allah turunkan agama ini agar manusia beribadah dengan benar, menurut pemahaman yang benar, bukan pemahaman semua orang atau kelompok atau ini, tidak. Tapi pemahaman harus difahami dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat, yang nanti kita akan bahas dalil-dalilnya. Jadi kita tanya kepada mereka, ikut pemahaman siapa Al-Quran dan Sunnah ini? Kalau mereka katakan ikut pemahamannya para ulama, sekarang yang terlebih dahulu menimba ilmu dari Rasulullah siapa? Para sahabat. Jelas para sahabat yang lebih paham tentang Al-Quran dan Sunnah daripada orang yang belakangan. Dan mereka dapat jaminan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian, yang ketiga, alasan kita membahas materi ini, kenapa kita bahas tentang mulia dengan masalah? Karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa salaf ini satu pemahaman yang baru, apalagi dari kalangan hizbiyin dan harakiyin. Mereka mengatakan bahwasanya salaf ini satu hizb, satu kelompok yang baru. Tidak, bukan satu kelompok yang baru, satu pemahaman yang benar yang telah mendapatkan kemuliaan dari Allah dan Rasulnya, bukan satu yang baru. Jadi istilah ini sudah digunakan oleh ulama terdahulu, sampai para ulama memberikan istilah kana salaf. Imam Bukhari menyebutkan kana salaf yuhibbuna al-fuhula, bahwa salaf itu menyenangi kuda jantan. Kenapa? Lebih cepat dan lebih berani. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kana salaf maksudnya yaitu as-sahabah. Jadi istilah ini memang sudah ada, istilah salaf ini dari zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Imam Al-Auza'i, Imam Ahli Sunnah di Syam yang wafat tahun 157 Hijriah, hendaklah kamu berpegang dengan pemahaman salaf, dengan asarnya salafus salaf, kamu pegang mereka, asar para sahabat. Karena Imam Al-Auza'i seorang tabi'i, ikuti para sahabat itu meskipun orang menolak kamu. Wa iyyaka wa ara' ar-rijal, dan jauhkan pendapat-pendapat orang, pendapat-pendapat tokoh, ya, orang-orang yang terkenal yang mereka hiasi perkataannya dengan perkataan yang indah, kamu tinggalkan. Tapi pegang asar salafus salaf. banyak penjelasan para ulama tentang itu, dan saya muat diantaranya dalam buku ini. Jadi syubhat-syubhat dari ahlul bidah banyak sekali, ya, bahwa salaf ada hizib, pemahaman yang baru, yang muhdats, dan yang lainnya. Kemudian, dan syubhat ini sudah saya jawab, ya, saya sudah bantah di buku ini tentang bab yang berkaitan dengan syubhat. Syubhat-syubhat yang dilontarkan tentang salaf ini banyak, dan saya sudah ada khusus di bab, di buku ini, bab bantahan kepada syubhat. Ya, bahwa salaf itu adalah hizb yang baru, salaf anti politik, salaf tidak perhatian kepada Palestina, salaf tidak perhatian kepada umat Islam. Semua ada saya sebutkan di sini dalam buku ini. Jadi syubhat-syubhat itu banyak sekali yang dibantah oleh para ulama, dan saya nukil dari perkataan para ulama. Kemudian yang keempat, bahwa kita membahas materi ini, alasan yang keempat, karena Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti manhaj salaf yang mulia ini, yang nanti kita akan baca dalilnya. Kemudian yang kelima, bahwa kita semua ingin masuk surga, siapapun dia orangnya, semua ingin masuk surga. Apakah dia dari kalangan ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah, semua ingin masuk surga. Maka kalau kita ingin masuk surga, jalannya hanya satu. Untuk masuk surga, jalannya hanya satu, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita semua ingin masuk surga, dan kita mengajak kaum muslimin semuanya untuk masuk surga. Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa kita berpegang dengan manhaj salaf? Kenapa kita pegang manhaj salaf? Karena kita ingin masuk surga. Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa kita nuntut ilmu? Karena kita ingin masuk surga. Gak ada yang lain. Tujuan hidup kita sebagai seorang muslim, jannah, surga, bukan dunia. Tujuan kita surga. Kita nuntut ilmu karena kita ingin masuk surga. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan aljannah. Barang siapa bisa untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Kenapa kita mengikuti masalah? Karena kita ingin masuk surga. Karena Nabi menyebutkan, sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha finnar illa wahida. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Siapa masuk surga itu? Al-jamaah, kata Rasulullah. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi satu yang masuk surga siapa? Orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Itu ya satu yang masuk surga. Maka kalau orang tanya, kenapa kita berpegang teguh dengan manhaj salaf ini? Karena kita ingin masuk surga. Enggak ada yang lain. Itu jawabannya. Kalau kalian ingin masuk surga, tanyakan kepada mereka. Kalau kalian masuk surga, ikuti manhaj yang mulia ini. Ini manhaj salaf, manhaj yang mulia. Makanya, ikhwan fil din, azakumullah, bahwa kita berpegang dengan manhaj yang mulia ini adalah perintah Allah, perintah Rasulnya. Dan ini jalan yang mulia, dan kita dengan berpegang dengan manhaj ini akan dijamin dengan masuk surga. Kemudian yang perlu juga diperhatikan, terutama kepada para dai, para ustaz, ada beberapa kaidah, ya, beberapa kaidah yang penting yang harus disepakati sebelum kita membahas tentang materi ini, terutama kepada para ustaz, para dai, dan kaum muslimin yang masih ragu tentang manhaj ini. Ada kaidah-kaidah yang wajib kita pahami dan kita yakini sebelum ini. Yang pertama, bahwa Allah yang maha mulia telah menurunkan Al-Quran yang mulia dengan perantaran malaikat Jibril yang mulia kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani bahwa Al-Quran tidak ada kebatilan padanya, dan tidak ada kedustaan, dan tidak ada pertentangan. Ini kaidah yang penting harus dipahami oleh seluruh kaum muslimin, terutama para dai, para ustaz, atau orang-orang yang masih meragukan tentang manhaj yang mulia ini. Kaidah ini catat sebelum kita membahas buku ini. Yang pertama, yaitu bahwa kita wajib mengimani Al-Quran tidak ada kebatilan, tidak ada kedustaan, dan tidak ada pertentangan. Allah berfirman dalam surah An-Najm Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Fussilat, surah 41 ayat 42, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Tidak datang kebatilan di hadapannya dan tidak juga di belakangnya yang diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Artinya Al-Quran tidak ada kebatilan sama sekali, semuanya benar, semua kalimatnya yaitu sidq, jujur, wa adl, semuanya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran datang dari selain Allah, mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Al-Quran ini tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan sama sekali, semuanya benar. Ini yang pertama yang harus kita imani. Sebab nanti kita akan banyak bawa ayat-ayat yang berkaitan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Tidak ada kebatilan. Kalau kita bisa memahami tentang ayat wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya zakat, kenapa kita menafikan, menghilangkan wajibnya mengikuti manhaj salaf? Padahal tidak ada pertentangan dan semua ayatnya sama tentang kewajiban itu. Yang kedua, kaidah yang kedua, kita wajib mengimani seluruh isi Al-Quran. Tidak boleh mengimani sebagian, menolak sebagian. Harus imani seluruhnya. Allah menegur dengan keras orang yang mengimani sebagian, kufur kepada sebagian. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna yuba'adil kitab wa taqfuruna yuba'ad fama jaza'u ma yaf'alu dhalika minkum illa khizyum bil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian beriman kepada sebagian isi Alkitab dan mengingkari sebagiannya, dan tidak ada balasan bagi orang yang mengerjakan demikian di antara kalian melainkan kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat akan dikembalikan kepada azab yang pedih, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Ini yang kedua. Jadi jangan mengimani sebagian ayat-ayat yang cocok dengan hawa nafsunya dia imani, yang enggak cocok ayat-ayat sebagian dia imani, yang sebagian yang enggak cocok dengan hawa nafsunya dia ingkari. Ayat ini sama semuanya perintahnya dan kita wajib imani seluruhnya. Kaidah yang ketiga, kita wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dikatakan oleh beliau. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-shidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran yaitu Rasulullah SAW, dan orang yang membenarkannya, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah selama-lamanya. Al-Quran dengan Al-Quran tidak akan bertentangan. Al-Quran dengan Sunnah tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Saya ulangi, Al-Quran dengan Al-Quran tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dengan As-Sunnah yang sahih tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Ini harus kaidah yang penting, nggak bertentangan. Jadi kita wajib mengimani seluruhnya dan tidak ada pertentangan. Makanya ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti manhaj salaf nggak bertentangan dengan apapun juga, tidak bertentangan. Karena nasnya jelas, ayat Al-Quran, dilalahnya penunjukan ayat itu jelas tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Kita akan bahas sekarang ini dari kitab ini, kita mulai pembahasan mulia dengan masalah. Dan antum perhatikan bahwa kitab ini ada 13 bab. Tidak seluruhnya kita bahas. Ada beberapa bab saja yang kita bahas. Ini ada 13 bab. Ya. Karena itu ikhwan fiddin azakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini, dalam waktu 2 jam atau 3 jam ini, enggak mungkin seluruh bab ini kita bahas. Tapi ini kita jadikan sebagai pegangan, ya, karena saya ambil dari kitab-kitab para ulama salaf yang terdahulu maupun yang sekarang yang menjelaskan tentang mulia dengan masalah ini. Kita akan bahas yang pertama, ikhwan fiddin azakumullah. Dan kepada yang sudah ikut kajian yang sudah lama, pembahasan seperti ini akan tambah menguatkan iman kita insyaallah. Akan menambah kekuatan keyakinan kita. Sebab bukan mustahil ada orang yang sudah ngaji lama tapi karena jarang diingatkan tentang wajibnya mengikuti manhaj yang hak ini, kemudian keluar dari manhaj ini. Ada yang menyimpang. Makanya kepada yang sudah lama ngaji, bahwa ini pembahasan seperti ini untuk mengulang ingatan kita bahwa kita wajib mengikuti manhaj ini dan enggak boleh berubah dengan apapun juga. Apakah dengan fitnah syahwat atau dengan fitnah syubhat, kita harus tegar di atas manhaj yang hak ini. Karena ini hak dan ini benar dari Allah dan Rasulnya yang menjamin kita dengan sorga dengan mengikuti manhaj ini. Nah, bagi yang baru ngaji, bagi pemula atau yang baru mendengar, nah ini kesempatan untuk kita memahami tentang manhaj ini supaya kita betul-betul belajar dan betul-betul kita menempuh. Kemudian bagi yang kadang-kadang juga ada yang hadir ingin ya sekedar tahu aja atau ingin membuat fitnah, tolong dengarkan dengan baik materi ini. Kadang-kadang juga ada yang datang ya ingin tahu. Dari kalangan Hizbi Narokin ingin tahu apa sih yang dibahas. Ya, antum datang niatkan karena Allah bahwa kita ingin mencari kebenaran. Dan apa yang dibawakan di sini enggak keluar dari dalil. Semua yang saya bawakan dalam buku ini dalil. Quran, sunnah, perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ud tabi'in yang saya bawakan. Bukan ra'yu saya, bukan. Tapi dalil. Karena itu, tolong diperhatikan supaya tidak kita terbawa dengan fitnah-fitnah yang ada. Tapi betul-betul kita mengikuti manhaj yang mulia ini. Kita bahas yang pertama, ikhwan fiddin azakumullah. Dengan sedikit aja lihat bukunya di halaman 19 sampai halaman 22. Jadi dengan kita berpegang pada perujukan ini, insyaallah kita akan tahu dalil-dalilnya. Dijelaskan di halaman 19, untuk lihat bukunya, bahwa salafiyah adalah nisbat kepada manhaj salaf. Dan inilah penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar. Bukan suatu bid'ah dari madhab yang baru. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan, La aiba ala man azhara madhab as-salaf wa antasaba ilaihi wa atazza ilaihi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq. Fa inna madhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya. Bahkan wajib menerima yang demikian itu darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena madhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Dalam majmu fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di juz yang keempat. Jadi ini beliau mengatakan bahwa kita wajib untuk mengikuti manhaj salaf. Dan ini bukan mazhab yang baru. Jadi istilah salaf bukan istilah yang baru, yang digunakan oleh Nabi SAW sejak zaman Nabi. Nabi bersabda bahwa jalan menuju surga itu hanya satu. Antum lihat di halaman 20, Nabi bersabda, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi almillah sataftariqu ala 73 72 fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya aljamaah. Ketahuilah sungguhnya orang sebelum kalian dari ahlul kitab berpecah belah menjadi 73 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 tempatnya dalam neraka dan satu golongan dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri, Al-Lalikai dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Dalam riwayat yang lain disebutkan tentang al-jamaah, yaitu kullum finnar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tempat yang neraka kecuali satu. Satu, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis ini hasan riwayat Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Ini yang dikatakan salafi. Imam Az-Zahabi, antum lihat di halaman 22, itu menyebutkan istilah salafi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala puluhan kali. Istilah salafi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala. Kitab Siyar Alamin Nubala yang ditahkik oleh Syu'aib Al-Arnaud, Syekh Syu'aib Al-Arnaud dan yang lainnya, itu ada 26 jilid kitab itu. Itu sering sekali Imam Az-Zahabi yang wafat tahun 748 Hijriah itu mengulang-ulang istilah salafi. Jadi bukan istilah yang baru. Seperti beliau mengatakan tentang Imam Daraqutni, kata beliau bahwa Imam Daraqutni seorang imam ahlul hadis yang ahli tentang penyakit-penyakit hadis. Orang yang sangat benci kepada ilmu kalam. Beliau belum pernah mendalami ilmu kalam. Juga tidak mendalami tentang debat. Bahkan dia seorang salafi. Dia seorang salafi. Ini dalam Siyar Alamin Nubala di juz yang ke-16. Begitu juga Imam Abu Utsman As-Sabuni yang wafat tahun 448 Hijriah. Mempunyai kitab. Kitabnya namanya Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Dibahas tentang aqidah salaf. Kemudian ulama-ulama yang muasir seperti Syekh Utsaimin ketika ditanya rahimahullah, apa yang dimaksud dengan salafi? Beliau menjelaskan, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, adalah para salaf sampai generasi akhir. Barang siapa yang berada di atas jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya, maka ia dikatakan salafi. Ini penjelasan Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Aqidah Al-Wasithiyah di juz yang pertama. Kemudian juga Al-Lajna Ad-Da'imah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika ditanya siapa yang dimaksud dengan salafiyah, bagaimana pendapat antum, beliau menjawab as-salafiyah adalah penisbatan kepada salaf, sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa 30 pertama, semoga Allah meridhai mereka, yang disaksikan dengan kebaikan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina lahum, sebaik-baik manusia pada masaku kemudian yang sudahnya kemudian yang sesudahnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kemudian kata beliau lagi, sedangkan salafiyun adalah bentuk jamak dari salafi, sebuah nisbat kepada salaf, dan maknanya telah dijelaskan, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dan mengikuti Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah, mendakwahkan keduanya, mengamalkan keduanya, maka dengan itu mereka disebut Ahlus Sunnah wa Jamaah wa billahi taufiq. Ini dalam fatwa Lajna Da'imah lil Buhuts al-Ilmi wal Ifta di juz yang kedua. Kemudian Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallah, ketika ditanya tentang salafiyah dalam kitabnya Al-Ujiba Al-Mufida An-Nasilati Manahij Al-Jadida, salafi artinya berjalan di atas manhaj salaf, yaitu manhajnya para sahabat tabi'in, yaitu generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman maupun tingkah laku, dan seorang muslim wajib mengikuti manhaj ini. Kata Syekh Saleh Fauzan, seorang muslim wajib mengikuti manhaj ini. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Jadi disebutkan dalam surah At-Taubah, dibawakan dalilnya oleh Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama masuk Islam di antara Muhajirin Ansar, dan orang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah SWT. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajri tahtal anhar, khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Yang demikian kebahagiaan, kemenangan yang besar. Kemudian dibawakan lagi berapa ayat, kemudian dibawakan hadis. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiin ar-rasyidin. Ini yang disebut dengan salaf. Jadi penjelasan para ulama terdahulu, kemudian juga yang belakangan menyebutkan bahwa salaf nisbat yang mulia kepada generasi yang terbaik dari umat ini. Kemudian tentang keutamaan salafus saleh, itu nanti antum bisa lihat di bab yang ketiga, bahwa para sahabat adalah semua adalah orang-orang yang mulia. Di bab yang ketiga di halaman 41. Itu nanti antum bisa lihat tentang keutamaan salafus saleh. Itu banyak sekali penjelasan para ulama tentang masalah ini. Dan dikatakan sahabat adalah orang yang melihat Rasulullah dalam keadaan dia beriman dan wafat dalam keadaan dia beriman. Dan semuanya mereka lah orang-orang yang adil. Maka disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, kemudian juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya, itu mereka punya kaidah bahwa as-sahabah kulluhum udul, bahwa para sahabat semuanya adil. Makanya ketika kita memeriksa rawi-rawi hadis, sahabat enggak perlu diperiksa. Karena apa? Mereka lah orang-orang yang adil. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Dan yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Nanti anda bisa lihat. Dan kita, ikhwan fil din, azakumullah, wajib memuliakan para sahabat. Enggak boleh menghina mereka, enggak boleh mencaci maki mereka, enggak boleh mencela mereka. Seandainya terjadi pertentangan di antara mereka, mereka sudah berlalu. Kita doakan mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr di ayat yang ke-9, Allah sebutkan ayat yang ke-8, Allah menyebutkan tentang orang-orang muhajirin. Yang ke-9 Allah sebutkan tentang orang-orang ansar. Di ayat yang ke-10 yaitu kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah siapa? Sesudah muhajirin dan ansar, sesudah para sahabat, mereka mendoakan para sahabat, orang-orang yang lebih dahulu beriman, yaitu Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunlah dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu dari kami beriman. Jangan kau jadikan dalam hati kami benci kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun, sesungguhnya engkau maha pengasih dan penyayang. Jadi orang yang membenci para sahabat adalah orang-orang yang dia membenci kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah melarang untuk mencaci maki mereka. Makanya membenci para sahabat termasuk kufur dan nifak. Seperti orang-orang Syiah, mereka membenci para sahabat. Orang membenci sahabat kufur dan nifak. Sebab Nabi bersabda, la tasubu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Falau anna adakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudadim wa nasifa. Kata Nabi, kalau seandainya seorang dari kamu infak sebesar gunung Uhud berupa emas, belum mencapai derajat mereka meskipun mereka infak 2 tapak tangan makanan, sepenuh 2 tapak tangan, atau separohnya mereka infak, separuh dari 2 tapak tangan ini, 1 tapak tangan mereka infak berupa makanan. Kita infak sekarang ini sebesar gunung Uhud berupa emas, belum bisa mencapai derajatnya sahabat. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi jangan mencaci maki para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang mulia dan kita wajib untuk mengikuti mereka. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-4. Dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Ini saya bawakan dalil dari Quran, dari sunnah, kemudian dari asal para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian akwal para ulama. Saya muat kurang lebih di bab yang ke-4 ini ada 64 dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Saya akan bacakan beberapa saja. Saya akan sebutkan 5 atau 6 dalil. Dari 64 itu saya akan sebutkan 5 atau 6 dalil. Yang pertama dalilnya yaitu halaman 66, halaman 68, antum lihat. 66, 68. Yaitu dalam surah An-Nisa di ayat 115 Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini dijadikan oleh para ulama tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Dan orang mukminin sering kadang-kadang kita dimasukkan syubhat oleh kalangan hizbiyin, harokin, mereka katakan di sini disebutkan mukminin semuanya. Kita tanya kepada mereka, mukminin yang pertama kali siapa yang dimaksud menjalani jalan kaum mukminin? Orang yang beriman pertama kali kepada Rasul siapa? Sahabat. Berarti orang yang menjalani jalannya para sahabat yang dimaksud ketika ayat ini turun, yang dimaksud dengan kaum mukminin yaitu para sahabat. Tidak ada yang lain yang beriman pada saat itu kecuali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda, barang siapa yang menentang Rasul jelasnya bagi dia petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin disebut mengikuti jalan selain jalan para sahabat. Jadi orang yang mengikuti jalan selain jalan sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Kami palingkan kemana dia berpaling. Kemudian akibatnya apa? Wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam sejerak-jerak tempat kembali. Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Jamrah dalam kitabnya Bahjatun Nufus, beliau mengatakan mengikuti jalan bukan jalannya orang yang beriman yang maksud, mengikuti jalan selain jalan orang yang beriman itu mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Jadi orang yang mengikuti jalan selain jalan sahabat ini akan disesatkan oleh Allah. Orang yang mengikuti jalan selain jalan sahabat dibiarkan disesat. Menunjukkan bahwa mengikuti jalan sahabat hukumnya wajib dengan dalil ayat ini. Karena yang beriman pertama kali adalah para sahabat. Amanar rasul bima unzila ilaihi rabbih wal mu'minun. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dan Rabbnya, dan juga orang-orang yang beriman. Sedangkan jalannya kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan, perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena mereka ketika turunnya ayat tidak ada orang. Yang beriman kecuali para sahabat ridwan majma'in. Ya, ayat ini menunjukkan 9. Saya bawakan hanya beberapa dalil saja, tidak semuanya. Yang kedua, yaitu ayat dalam surah Al-An'am ayat 153. Untuk melihat bukunya, Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan yang lain yang mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dari jalan Allah. Demikianlah ia perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Untuk melihat di halaman 70 penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Halaman 70 dari buku ini mulia dengan masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Mas'ud menggaris satu garis yang lurus. Kemudian di kanan kiri garis itu Nabi menggaris beberapa garis. Kemudian Nabi mengatakan, "Hadhihi subulun," dalam riwayat Imam Ahmad teman, "Hadhihi subulun mutafarriqatun, laisa minha sabilun illa 'ala syaitanun yad'u ilaihi." Thumma qara'a qawlahu ta'ala, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." yaitu Nabi menggaris garis lurus, kanan kiri garis itu ada berapa garis. Kemudian Nabi mengatakan, ini jalan yang kanan kiri ini jalan yang memecah belah. Lurus hanya satu, di kanan kiri garis itu mesti ada syaitan, yang kata Nabi. Tidak ada satupun jalan dari jalan-jalan ini mesti ada syaitan yang mengajak kepadanya. Jalan, kelompok, golongan, firqoh, aliran, ini setiap itu ada setan di atasnya yang mengajak kepadanya, kata Rasulullah. Kemudian Nabi membaca ayat ini, surah Al-An'am ayat 153, ikuti jalan yang lurus ini, karena ini yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kamu ikuti jalan yang lain, jalan tadi yang sesat, kelompok, golongan, aliran, dan yang jangan kamu ikuti. Bahwa kalau kamu ikuti akan terjadi perpecahan dan kamu akan bercerai-berai dari jalan yang satu ini. Demikian Allah wasiat kepada kamu agar kamu bertakwa. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, antum lihat di halaman 70, halaman 71, kata Syekhul Islam begini, apabila orang berakal menginginkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, memperhatikan permisalan ini dan memperhatikan keadaan semua kelompok dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah, serta ahli kalam yang mendekati ahli sunnah seperti Karamiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah, dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari apa-apa yang telah ditempuh para sahabat dan al-hadis, dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar. Artinya kalau mereka gunakan akal, pada akhirnya mereka sudah menyempal. Orang yang berakal akan mendapati bahwa mereka firqah-firqah tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini, yang diumpamakan oleh Al-Ma'sum, yaitu Rasulullah SAW, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Syekhul Islam mengatakan kalau orang itu berakal, berpikir, Nabi memberikan permisalan, dan riwayat ini yang Nabi berikan permisalan, riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Zilalul Jannah fi Takhrij Sunnah. Artinya Nabi bikin permisalan, orang yang berakal mesti dia berpikir, satu jalan ini lurus, yang lainnya sesat. Yang dimaksud siapa? Ya kelompok-kelompok dari mulai. Maka gunakan, kata Syekhul Islam, akal itu menempuh jalan yang selamat. Abdul Mantiq. Yang selanjutnya kita masuk yang ketiga, ya, dalil yang ketiga. Saya sebutkan hanya 5 atau 6 dalil. Sekarang kita masuk dalil yang ketiga, yaitu antum lihat halaman 82 dalam surah Ar-Rum ayat 31-32. Yang saya sebutkan ini semuanya dalil, supaya orang diikat dengan dalil bahwa kita mengikuti mana salaf ini bukan pendapat kita, bukan rayu, dalil. Dalil yang menyuruh kita untuk mengikuti mana salaf, dalil Quran. Kalau kita mengimani tentang wajibnya sholat, wajibnya haji, wajibnya yang lain, maka wajib juga mengikuti mana salaf. Karena Allah yang memerintahkan untuk mengikuti mana salaf ini. Dan kalau tidak mengikuti, Allah katakan sesat. Dan Allah ancam mereka dengan masuk neraka. Dalam surah An-Nisa yang tadi kita bahas. Sekarang kita lihat dalam surah Ar-Rum, Allah berfirman, surah Ar-Rum ayat 31-32, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Di sini kalimat wala takunu minal musyrikin, jangan kamu termasuk orang mempersekutukan Allah, maksudnya jadilah kalian orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya dan tidak berkehendak kepada selainnya. Disuruh kita jangan seperti orang musyrikin, yaitu kita harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini wajib dan ini merupakan dakwah para nabi. Asas pertama dalam dakwah kita tauhid, bukan tahzir, ya, bukan politik, bukan yang lain. Tauhid, ajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini asas dakwah para nabi. Dan ini inti dakwah para nabi. Barang siapa yang menyimpang dari manhaj ini, dia akan sesat. Memulai dakwanya dengan kalimat yang lain, dia akan sesat. Seperti dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhal dalam kitabnya Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal 'aql. Dijelaskan oleh beliau dengan dalil Quran dan Sunnah, wajibnya kita mulai dakwah dengan tauhid. Kemudian selanjutnya, min alladziina farraqu diinahum wa kaanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Artinya, jangan kamu seperti orang musyrikin. Bagaimana cirinya kaum musyrikin? Mereka memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golongan. Maksudnya, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka, yaitu mereka mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Ini orang musyrik. Mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Itu orang musyrik. Kemudian disebutkan lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir begini, para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, dan umat ini pun, umat Islam, berselisih di antara mereka, semuanya sesat kecuali satu golongan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW serta manhaj generasi awal dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan para imam kaum muslimin yang dulu hingga sekarang, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwasanya beliau SAW ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat di antara mereka, maka beliau menjawab, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya, ma ana alaihi wa ashabi. Ini antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Ar-Rum ayat 31-32. Jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang wajibnya apa? Wajibnya mengikuti manhaj salaf. Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Ini Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini. Sekarang kita lanjutkan. Yang keempat. Yang keempat, antum lihat halaman 94-95. Kita ambil dalil yang keempat, yaitu surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kalau di urutan buku ini, dalil yang ke-23 di urutan buku mulia ini. Allah berfirman, والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Disebutkan di dalam kitab Al-Bayyinat As-Salafiyah anna aqwal as-sahabah hujjatun syar'iyyah. Itu dijelaskan, anda perhatikan tentang ayat ini. Rasulullah SAW diutus untuk mendidik dan mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada umat ini. Dan hal ini termasuk sebesar-besar tujuan dari kerasulan dan kenabian. Dan Rasulullah SAW mengajarkan hanya kepada para sahabat. Adapun orang-orang setelah mereka mendapatkan ilmu dari jalannya para sahabat. Cukuplah Nabi SAW mengajarkan Al-Quran dengan nas dan maknanya, kaidah dan ketentuannya, sebagaimana beliau mengajarkan As-Sunnah kepada mereka dengan sebaik-baik pengajaran. Dan tidak ada seorang pun yang ikut serta dalam menimba ilmu bersama Rasulullah SAW, maka tidak ada seorang pun yang menyamai para sahabat dalam ilmu dan pemahamannya. Orang yang belajar berhadapan langsung dengan beliau SAW tidak sama seperti orang yang belajar dari selain beliau, sebab tidak ada seorang pun yang menyamai Rasulullah SAW dalam menjelaskan dan mengajarkan Islam. Sesungguhnya orang yang paling utama untuk kita ikutilah orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya. Sesungguhnya para sahabat orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya. Maka wajib bagi kita mengikuti dan mengutamakan mereka, ketika terjadi perpecahan, perbedaan pendapat dan perbedaan hukum. Ini dalam kitab Al-Bayyinat As-Salafiyah anna aqwal as-sahabah hujjatun syar'iyyah. Antum perhatikan di sini di dalam penjelasan tentang ayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada siapa? Kepada sahabat. Dan belum ada orang pada waktu itu tabi'in atau tabi'un, tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau yang lainnya, yang ada sahabat yang Rasul ajarkan langsung kepada para sahabat, tidak kepada yang lain. Sekarang yang mengajarkan Rasulullah di muka bumi ini tidak ada orang yang menyamai Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Baik, dari semuanya sahabat tidak sama dengan orang yang menimba ke bumi ini. Karena Rasul ngajar paham tentang sunnah dan mereka sudah amalkan Islam ini. Karena itu pemahaman mereka adalah pemahaman yang mulia. Tidak ada orang yang bisa menyamai pemahaman para sahabat. Karena apa? Karena mereka menimba langsung dari Rasulullah ilmu ini. Ya antum bisa bandingkan di antara kita aja. Ada orang syekh alim gitu. Dia mengajarkan kepada muridnya. Kemudian muridnya mengajarkan lagi kepada muridnya. Kemudian kita belajar kepada muridnya. Beda kalau kita belajar langsung kepada syekhnya. Ini umum seperti itu. Beda langsung pengajaran dalam cara mendidik menjelaskan segala macam dalam Rasulullah SAW. Maksudnya yang paling kuat artinya dalam menjelaskan. Tapi ini juga kita jelaskan bahwa Nabi mengajarkan pada sahabat, jelas Pak, yang lebih paham Al-Qur'an Sunnah ya sahabat daripada orang belakangan. Maka kita mengikuti orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya. Para sahabat orang berilmu. Para sahabat orang yang dalam pemahamannya. Selanjutnya kita masuk dalil yang kelima karena kita masuk hadis tadi ayat 4 ayat itu hadis Nabi SAW labina Rasulullah SAW zata yaumin summa akbar فوعظنا موعظة بليغ وجلت منها القلوب فقال قائل عبد إن فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يئش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Suatu hari Rasulullah SAW salat bersama kami kemudian kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami menjadi takut. Maka seorang berkata, "Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan dari orang yang akan berpisah, maka apa yang kau wasiatkan kepada kami?" Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah orang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ad-Darimi, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Al-Hakim dalam kitab yang Musadrak. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil. Hadis ini sahih. Nabi menyebutkan dalam hadis ini bahwa umat ini akan terpecah menjadi banyak perpecahan. Dalam riwayat yang lain 73 golongan. Yang menyebutkan bahwa umat akan terpecah Rasulullah. May ya'ish minkum ba'di fayasara ikhtilafan katsira. Ya, barang siapa yang hidup sesudahku, dia akan melihat perselisihan banyak. Ya, kalau ada orang mengatakan bahwa umat ini enggak berpecah, umat ini bersatu enggak berpecah, berarti dua orang itu. Pertama, dia buta matanya, yang kedua buta hatinya. Jelas umat berpecah belah, bergolong-golongan, berfirqah-firqah umat yang ada ini. Jelas. Kemudian mereka mengatakan hadisnya dhaif, kata mereka. Kita katakan, antum ini ngerti hadis atau tidak? Antum sudah periksa belum sanadnya? Ini sudah diperiksa oleh para ulama ahlul hadis bahwa hadis ini sahih. Sahih hadis ini. Yang mengatakan demikian Rasulullah, umat ini akan berpecah belah Rasulullah. Riwayat yang pertama, kalau kita mau membahas hadis, yang pertama cek dulu sanadnya, sahih atau tidak. Sekarang sudah dicek oleh para ulama ahli hadis. Imam Hakim mengatakan sahih, Imam Dzahabi mengatakan sahih, Imam Daraqutni mengatakan sahih, yang lain banyak lagi para ulama yang lain mengatakan sahih. Sudah sahih di sini. Yang kedua, kita bahas tentang isinya. Nabi mengatakan akan berpecah belah umat ini. Jelas. Yang kita lihat umatnya berpecah belah. Dari mulai zaman dahulu sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, Nabi memberikan solusi dari perpecahan, perselisihan, pertikaian. Nabi memberikan solusi. Solusinya, kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Yang menyuruh Rasulullah SAW. Jadi wajib kita untuk mengikuti ini. Ini solusi. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, Rasulullah menggabungkan sunnah sahabatnya dengan sunnahnya, dan beliau memerintahkan untuk mengikutinya, seperti beliau memerintahkan umat untuk mengikuti sunnahnya. Bahkan beliau memerintahkan untuk menggigit dengan geraham. Hadis ini, anda perhatikan, hadis ini tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Yang pertama, Rasulullah menggabungkan sunnah khulafa' ar-rasyidin, yaitu pemahaman salaf dengan sunnah beliau. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak bisa dipahami melainkan dengan manhaj salaf. Islam ini tidak bisa kita pahami kecuali dengan manhaj salaf. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau SAW menjadikan sunnah khulafa' ar-rasyidin sebagai sunnah beliau. Beliau mengatakan gigitlah dengan gigi geraham. Beliau tidak mengatakan gigit keduanya. Nabi mengatakan addu 'alaiha. Nabi tidak mengatakan addu 'alaihima, tidak. Addu 'alaiha. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajib. Peganglah erat-erat dan gigit. Gigit apa? Alaiha, tidak alaihima. Artinya sunnah Nabi dan sunnah khulafa rasyidin itu satu, gigit, pegang erat-erat, kata Rasulullah. Yang menunjukkan bahwa sunnahnya khulafa rasyidin termasuk sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beliau menyebutkan dalam hadis ini antara sunnah dengan bid'ah. Beliau hadapkan. Setelah menyebutkan tentang sunnah khulafa rasyidin, beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Jadi sunnah khulafa rasyidin dibandingkan, dihadapkan dengan bid'ah. Jadi peringatan bahwa orang yang menyelisihi manhaj salaf, dia akan terjerumus ke dalam bid'ah. Orang yang menyelisih manhaj salaf, dia akan terjerumus ke dalam bid'ah tanpa ia sadari. Kemudian yang keempat, di sini dalam hadis ini, bahwa beliau menjadikan manhaj salaf sebagai solusi dari perselisihan dan bid'ah. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafaur rasyidin, maka ia termasuk golongan yang selamat kelak di akhirat. Dan beliau yang kelima, beliau tidak menjadikan sunnah dan sunnah yang khulafaur rasyidin dalam perselisihan yang banyak. Jadi bab sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin satu, tidak dalam perselisihan. Sedangkan yang menyalahi sunnah beliau, yang menyalahi sunnah khulafaur rasyidin, maka mereka dalam perselisihan. Dan ini wasiat apa? Hadis ini saya sudah jelaskan dalam buku saya tentang wasiat perpisahan Rasulullah, khusus tentang masalah hadis Irbad bin Sariyah. Saya jelaskan dalam buku wasiat perpisahan. Sekarang kita masuk dalil yang selanjutnya. Antum lihat di halaman 134. Ini yang terakhir, ya. Masih banyak dalil tapi ini saya cukupkan. Yaitu tentang orang yang berzikir jama'i. Jadi zikir jama'i sudah ada di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi pada waktu itu di Kufah, Abu Musa melihat orang-orang mempunyai halaqah. Ya, halaqah yang ada pimpinannya. Bertasbihlah 100, berzikirlah 100, yang lain ikut. Abu Musa melihat demikian dan mereka memakai kerikil, biji-biji kerikil untuk menghitung tasbih itu. Kemudian Abu Musa tidak langsung memberikan fatwa. Menunggu siapa? Menunggu Abdullah bin Mas'ud, sahabiyun jalil. Yaitu Abu Musa menanti Abu Mas'ud ketika akan sholat, ditunggu depan rumahnya. Ketika keluar dijelaskan di masjid itu ada orang begini. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, apa yang kau katakan kepada mereka? Kata Abu Musa, aku tidak mengatakan sesuatu pun kepada mereka karena menunggu pendapatmu. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, kenapa engkau enggak suruh mereka menghitung kesalahan mereka? Dan aku jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan disia-siakan. Kemudian beliau beranjak dan kami pun pergi bersamanya hingga beliau mendatangi halaqah tersebut. Halaqah tersebut dalam masjid. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, apa yang sedang kalian lakukan? Mereka menjawab, wahai Abu Abdurrahman, dengan kerikil ini, dengan biji-bijian ini, kami menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Ibnu Mas'ud berkata, hitunglah kesalahan kalian, maka aku jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sedikit pun juga. Kemudian apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Waihakum ya ummata Muhammadin ma asra halakatukum. Haulai sahabatu nabiyikum SAW mutawafirun, wa hadhi thiyabu lam tabla, wa aniyatu lam tuksar, wa ladhi nafsi biyadi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin aw muftatihu baba dalalah. Celaka kalian, kata Ibnu Mas'ud, wahai umat kalian, pakaiannya belum usang, bejananya belum pecah sama Muhammad SAW. Ataukah kalian kesatan? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menegur orang yang berzikir dengan berjamaah. Kenapa kalian tidak menghitung kesalahan kalian? Hujahnya Ibnu Mas'ud apa? Sahabat masih banyak, masih hidup. Kenapa kalian sesat? Kenapa kalian tidak mengikuti mereka? Karena tidak ada seorang pun sahabat dan berapa sahabat yang kumpul untuk berzikir jama'i. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sahabat pun berkumpul berzikir dengan memakai biji tasbih. Tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun juga. Makanya kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, apakah kalian menyangka bahwa kalian ini lebih mendapatkan petunjuk dari agama Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan demikian. Atau kalian membuka pintu kesesatan? Perbuatan kalian membuka pintu kesesatan. Ditegur. Kemudian terakhir bagaimana? Awalnya bid'ah yang kecil, terakhir mereka bergabung dengan Khawarij, memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Bid'ahnya awal itu kecil, bid'ah cuma zikir dengan biji-biji tasbih, zikir jama'i, terakhir bertambah bid'ahnya, sehingga dia kumpul bergabung dengan Khawarij untuk apa? Untuk memerangi Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, yang dijamin oleh Nabi masuk surga, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Jadi awal bid'ah itu kecil, akhirnya kemudian menjadi besar. Yang ihuj tentang hadis ini, Ibnu Mas'ud berdalil kenapa? Soalnya kenapa kalian enggak ikut sahabat dengan zikir jamaah ini? Ini bahwa dia membaca Al-Quran tenggorokan mereka. Kemudian yang Ibnu Abbas ketika menghadapi Khawarij, Ibnu Abbas berdalil apa? Ji'tukum min indi ashabi Rasulullah SAW, walaysa fikum minhum ahadun, wa min indi ibni ammi Rasulullah SAW, wa alaihim nuzil Al-Quran, wa huwa a'lamu bita'wilihi. Aku datang dari pihak para sahabat Rasulullah SAW, sedangkan tidak ada seorang pun dari mereka di tengah-tengah kalian, dan aku datang dari pihak anak paman, yaitu sepupu Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, kepada mereka turun Al-Quran. Tahu tafsirnya, hujahnya hadis ini Hasan, riwayat Ibnu Abdur, riwayat Abdurrahman, musannafnya Ahmad dalam musnadnya Abu Dawud dalam sunan. Ketika Abdullah bin Abbas menghadap Khawarij, satu firqah dari pemerintahan yang sah Ali bin Abi Thalib, mereka menyingkir dan mereka kan orang-orang berbuat dosa besar. Ini dan bahwa orang muslim berbuat dosa besar, dan Khawarij ini Nabi sudah sebutkan, Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka. Yang menghadap Nabi mereka yaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa Ibnu Abbas hujah? Bukan para sahabat. Aku dahulu yang dijadikan hujah oleh Ibnu Abbas sahabat. Dan aku datang sepupunya Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib. Kepada mereka para sahabat turun Al-Quran, dan mereka yang lebih paham tentang tafsir Al-Quran. Maka dua asar ini, saya kasih kesimpulan faedahnya. Yang pertama dari dua asar ini, yaitu bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang bersama ahlul bid'ah, tidak ada. Yang kedua, bahwa setiap firqa atau golongan atau mazhab yang menyimpang, tidak ada seorang sahabat pun dalamnya. Yang ketiga, bahwa berpihak kepada para sahabat kepada mazhab mereka, berpegang teguh jalan mereka merupakan kemenangan yang sesungguhnya. Dan pokok keselamatan berpegang dengan manasal, bukan paham sikap tentang turunnya Al-Quran. Sebenarnya banyak. Ini No.